Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabih al-karim Ya ayuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Akhwana bidin a'azzakumullah InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi syarhi kitab al-Tawhid Masih dalam bab majaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bab tentang dalil-dalil yang datang bahwasannya sebagian umat ini beribadah kepada berhala-berhala. Terakhir kita sampaikan hadis dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Ya. Hadis yang panjang. Di mana dalam hadis tersebut disebutkan wala taqumu sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin tidak akan tegak hari kiamat sampai sekelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian golongan dari umatku beribadah kepada berhala-berhala nah hada wa syahid ini yang menjadi pendalilan dari bab ini ya, dari hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala masuk pada al-makna al-ijmali al-hadis makna global hadis yang telah kita bacakan hadis yang panjang tadi oleh Syekh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala hada hadisun jalilun يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة. Ini merupakan hadis yang agung yang mencakup terhadap perkara-perkara yang penting dan khabar-khabar yang benar. يخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب. الصادق المصدوق. Ini yang dijulukan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jujur, yang benar, dan dibenarkan ucapannya. Ya. Rasulullah SAW mengkhabarkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan bumi untuknya. Nah, sampai memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerajaan umatnya. Dari penjuru timur dan penjuru barat. Ya. Diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha khabarun wujida makhbaruhu. Ini merupakan khabar yang telah didapatkan apa yang dikhabarkan tersebut. Nah. Bukan khabar khayalan. Ya. Tapi benar-benar terjadi. Ini merupakan tanda-tanda kenabian. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya kerajaan umat ini, nah, umat Nabi Muhammad SAW sampai kepada penjuru timur dan penjuru barat. Nah, فقد اتسع ملك أمته حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق. Kerajaan umatnya ini telah meluas sampai ke penjuru barat dan penjuru timur. Ya, terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa akhbara annahu u'tiya al-kanzaini fa waqa'a kama akhbara. Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya diberikan dua pembendaharaan. Nah, disebutkan dalam hal tersebut yang merah dan yang putih. Maknanya pembendaharaan dari emas dan perak, ya, atau permata-permata dan yang semisalnya. Nah, di mana emas ini, ya, merupakan pembendaharaan Kaisar. Ya. Kaisar ini julukan bagi raja mana? Romawi. Nah, dan juga pembendaharaan yang putih. Ini ibarat dari pembendaharaan Kisra. Ya. Yang keumumannya adalah perak. Nah, permata dan yang semisalnya merupakan kerajaan apa? Faris. Ya. Terbukti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Islam sampai menguasai, ya, daerah Faris dan juga Romawi. Nah. Wa qad hajat ummatuhu mulkai Kisra wa Qaisar bima fihima min adh-dhahabi wal fiddah wal jauhar. Di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah mencapai dua kerajaan, Kisra dan juga Kaisar. Ya. Kerajaan Paris dan kerajaan Romawi. Bima fihima min adh-dhahabi wal fiddah wal jauhar. Ya. Dengan apa yang ada pada dua kerajaan tersebut, baik berupa emas dan berupa perak atau permata-permata, perhiasan-perhiasan yang lainnya. Nah. Wa akhbara annahu sa'ala rabbahu li ummatihi alla yuhlikahum bi jadbin amin. Dan beliau pun mengkhabarkan bahwasannya Rasulullah SAW meminta kepada Rabbnya untuk umatnya supaya mereka tidak dibinasakan dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Ya. Ini kisah yang Nabi SAW kepada umatnya. Sampai meminta kepada Allah supaya tidak dibinasakan dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Nah. Wala yusallitu alaihim aduwan minal kufar yastawli ala biladihim wa yasta'silu jama'atahum. Dan Rasulullah SAW pun, ya, berdoa meminta kepada Rabbnya supaya musuh dari kalangan orang-orang kafir tidak menguasai mereka, ya, tidak menguasai negeri-negeri mereka. Nah, kemudian juga menghancurkan jamaah kaum muslimin. Ini pun bentuk kasih sayang Nabi SAW. Meminta kepada Allah supaya orang-orang kafir tidak menguasai kaum muslimin. Nah. Wa anna Allah a'tahu al-mas'alat al-ula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi SAW permintaan yang pertama. Apa permintaan yang pertama? Tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Ya. Dikabulkan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. umatnya tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Wa'atahu al-mas'alata tsaniyah ma damatil ummatu mutajannibatan lil ikhtilafi wat tafarruq wat tanahur fi ma bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan permintaan yang kedua. Apa permintaan yang kedua? Supaya orang-orang kafir tidak menguasai kaum muslimin. Diberikan permintaan yang kedua selama umat ini menjauhi perpecahan, ya, perselisihan, perpecahan, pertikaian di antara mereka. Nah, dalam artian, permintaan yang kedua ini Allah berikan, ya, selama umat ini tidak berselisih. Selama umat ini tidak berpecah belah dan tidak bertikai di antara mereka. Nah, Allah berikan. Orang-orang kafir tidak akan menguasai kaum muslimin selama kaum muslimin bersatu di atas tauhid, di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wujida dalika sallatu alaihim aduwwahum minal kufar. Apabila didapatkan perselisihan, perpecah belahan, pertikaian, maka ya, Allah kuasakan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir terhadap mereka. Nah, sehingga permintaan Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi, dengan syarat selama kaum muslimin bersatu. Tidak berpecah belah, tidak berselisih. Ketika kaum muslimin berpecah belah, berselisih, maka ya, orang-orang kafir. Nah, Allah kuasakan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Nah, waqad waqa'a kama akhbara hina ma tafarraqat al-ummah, ya, dan telah terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umat ini berpecah belah, ya, ketika umat berpecah belah, nah, kaum kufar menguasai kaum muslimin, nah, mereka menyerang kaum muslimin, nah, bahkan memenangkan berbagai macam peperangan, menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini ketika umat berpecah belah. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khatar al-umara wal ulama ad-dhalin al-mudhillin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut, khawatir terhadap umatnya, bahaya para umara dan para ulama yang sesat dan menyesatkan yang lainnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya aku khawatirkan kepada umatku para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya. Al-a'immah, baik minal umara atau minal ulama. Nah, umara, para penguasa yang menyesatkan, atau para ulama yang dianggap orang yang berilmu, tapi menyesatkan yang lainnya. Ya, ulama su, ya. Ulama ada dua, ada ulama rabbani, ada ulama usu. Ya. Ulama rabbani membimbing manusia, mendidik manusia kepada jalan yang benar untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama usu, ya, ulama-ulama yang jahat, mereka menyesatkan manusia. Ya. Menggiring manusia kepada pintu-pintu jahanam. Nah, menggiring manusia, ya, untuk fanatik terhadap dirinya, nah, dengan berbagai macam cara, ya, ini ulama usu, ulama yang jahat. Li'anna an-nas yaqtaduna bihim fi dhalalihim. Kenapa Rasul mengkhawatirkan para penguasa, para pemimpin yang menyesatkan, dikarenakan manusia mengikuti mereka dalam kesesatan mereka. Kalau pemimpinnya menggiring kepada kesesatan, banyak manusia yang mengikutinya. Apalagi kalau seandainya ulamanya, ulama usuk tadi yang kita sebutkan, menggiring manusia kepada kesesatan, banyak orang yang mengikutinya. Kenapa sekarang masih banyak kaum muslimin yang mereka beribadah kepada kuburan, meminta-minta kepada kuburan? Dikarenakan ada di kalangan ulama-ulama mereka yang melakukan hal itu. Bahkan menghasung umat untuk melakukan perkara tersebut. Nah, meminta syafaat kepada para penghuni kubur yang telah meninggal dunia. Dikarenakan mereka yang menghasungnya. Bahkan mereka yang berikan contohnya. Sehingga masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara tersebut. Ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Al-A'immah al-Mudillin. Para pemimpin yang menyesatkan. Nah. Wa akhbaru annaha ila waqa'atil fitnah wal qital fil ummah. فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَمِرُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya apabila terjadi fitnah, peperangan, pembunuhan pada umat ini, maka sesungguhnya hal itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. وَقَدْ وَقُعَ كَمَا أَخْبَرَ. Dan telah terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW. Wassalam. Ketika terjadi fitnah, terus berlanjut. Selesai suatu fitnah, datang fitnah yang berikutnya. Nah, ketika terjadi peperangan, terus berlanjut. Sampai sekarang ini. فَمُنْدُ حَدَسَتِ الْفِتْنَةِ بِمَقْتَلِ عُثْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْيَوْمِ. Sejak terjadi fitnah dengan pembunuhan kepada Utsman, terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, fitnah tersebut berlanjut sampai sekarang ini. Nah, awal fitnah yang terjadi antara kaum muslimin, peperangan di antara kaum muslimin, di antaranya ketika fitnah terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, terus berlanjut setelah fitnah tersebut. Terjadi peperangan-peperangan di antara kaum muslimin. Terjadi perang Siffin misalkan. Nah, terjadi juga perang Jamal. Terus dan terus sampai sekarang ini. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah terjadi fitnah, di antaranya al-qital, peperangan, idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Nah, apabila sudah menghunuskan pedang, nah, tidak diangkat sampai hari kiamat. Tidak berhenti. Terus berlanjut sampai sekarang ini. Sehingga Masya Allah, nikmat keamanan dan nikmat yang sangat besar. Ya harus kita syukuri. Nah, alhamdulillah di sini kita aman. Bisa bebas melaksanakan ibadah tanpa ada ancaman-ancaman. Nah, nikmat yang besar. Berbeda dengan saudara-saudara kita di negeri-negeri yang sedang konflik, peperangan. Nah, di Suria, di Yaman, dan sebagainya. Ketakutan. Padahal keluar untuk ke masjid saja ketakutan. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang besar ini. Nah, kalau kita tidak mensyukurinya, bisa jadi Allah balikan kenikmatan ini menjadi penderitaan-penderitaan. Sebagaimana Allah gambarkan dalam satu ayat. Daraballahu masalan, daraballahu, masalah qarya yang kanat aminah mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan suatu kampung, suatu negeri yang asalnya tenang, aman. Nah, aminah, aman, mutmainnah, tenang. Ya, ya'tiha rizquha rogodam min kulli makan. Ya'tiha rizquha rogodam min kulli makan. Datang rizkinya dari segala penjuru bumi. Ya. Melimpah rizkinya. Sudah aman, tenang, rizkinya melimpah. Fakafarat bi'an'umillah. Kemudian mereka kufur terhadap nikmat Allah tersebut. Tidak mensyukuri nikmat keamanan. Tidak mensyukuri diberikan ketenangan. Tidak mensyukuri dengan rezeki yang melimpah. Apa yang terjadi? Fadaqahallah libasal ju'wal khauf bimakam yasna'un. Allah timpakan kepada mereka ya, rasa ketakutan. Rasa kelaparan terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, suatu kampung, suatu negeri yang asalnya aman, tenang, tenteram, dikarenakan tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut, Allah timpakan kepada mereka rasa ketakutan, rasa kelaparan. Ya. Dan hal ini dikarenakan apa yang mereka lakukan. Nah, sehingga hendaklah kita bersyukur ya, dengan nikmat yang besar ini, nikmatlah aman. Ya. Nikmat keamanan, alhamdulillah. Ya, kita bisa ke sana kemari tanpa ada rasa ketakutan, melaksanakan ibadah dengan bebas tanpa ada rasa ketakutan, aktivitas kita pun kita lakukan dengan mudah, nah tanpa rasa ada ketakutan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fitnah yang terjadi antara kaum muslimin ini dimulai diantaranya ya ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sebagaimana kita ketahui. Ya. Berawal dengan hasutan-hasutan orang-orang munafik. Ya. Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. Kemudian memprovokasi massa, menghasut masyarakat untuk memberontak kepada Utsman ibn Affan. Nah, yang dihasut masyarakat kaum muslimin. Ya, diprovokasi. Nah, untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang pertama dalam Islam terjadi pada masa Utsman bin Affan. Dilakukan tadi oleh orang-orang munafik. Ya, yang mereka pura-pura masuk Islam. Dia menghasut masyarakat-masyarakat yang kurang ilmunya. Ya, yang kurang paham terhadap agama. Nah, memberontak sampai terbunuhnya darah yang mulia Utsman bin Affan. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Nah, peperangan di antara kaum muslimin. Ya, ini fitnah. Nah, wa akhbara anna ba'd ummatihi yalhaquna bi ahli syirki fid dari wad diyanah. Ya. Dan Rasulullah pun mengkhabarkan bahwa sebagian umatnya ini akan mengikuti orang-orang musyrik. Ya. Dalam negeri, dalam diyanah, dan juga dalam agama. Nah. Wa anna jama'atin minal ummah yantaqiluna ila syirki. Dan Rasulullah pun mengkhabarkan bahwa sekelompok dari umatnya ini berpindah kepada kesyirikan. Waqad waqa'a kama akhbara, dan telah terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan tadi tidak akan tegak hari kiamat sampai sekelompok dari umatku ini mengikuti orang-orang musyrik. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai golongan, sebagian golongan dari umatku ini beribadah kepada berhala. Berhala terjadi. Apa yang ucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang merayakan tahun baru itu siapa? Kebanyakan kaum muslimin. Nah, mengikuti kebiasaan orang-orang muslim. Yang merayakan Imlek misalkan, sebagian kaum muslimin. Yang merayakan Palentine lagi. Ya, sebagian kaum muslimin. Nah, padanya hari-hari besar orang-orang kafir. Nah, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Membangun masjid di atas kuburan. Ini kebiasaan orang Yahudi, Nasrani. Nah, nyanyi-nyanyi di masjid. Kebiasaan siapa? Orang-orang Nasrani. Diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Tidaklah satu kebiasaan dari orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau orang musyrik pasti ada di antara kaum mukminin yang mengikutinya. Ya. Kebiasaan apa misalkan? Ya, di antara orang-orang kafir, musyrik. Nah, pasti ada di antara kaum mukminin yang mengikutinya. Nah, padahal Rasulullah dengan tegas mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Nah, fa'abadatil kubur, fa'abadatil kubur wal asjar wal ahjar. Fa'abadatil kubur wal asjar wal ahjar. Maka kuburan-kuburan. Kemudian juga pohon-pohon dan batu-batu diibadahi. Nah, ternyata tadi saya sebutkan bukan hanya orang-orang kafir, ada juga sebagian di antara kaum muslimin yang melakukannya. Nah, wa akhbara an duhuril mudda'ina 'ala nubuwah, dan mengkhabarkan tentang munculnya ya, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, wa anna kulla man idda'aha fahuwa kadhib, dan sesungguhnya setiap yang mengaku sebagai nabi maka itu adalah pendusta. Ya, bahkan Rasul sebutkan sampai ada 30. Nah, wa inna wa sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Akan ada pada umatku ini, nah, kadabun, para pendusta, 30 para pendusta. Kulhum yaj'amu annahu nabi. Ya. Mereka semua mengaku bahwasanya sebagai nabi. Dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti contohnya siapa? Musailamah al-Kadab. Ya. Mengaku sebagai nabi. Ya. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mengaku sebagai nabi ini pendusta besar. Li'annaha intahat bi bi'atsatihi, dikarenakan kenabian itu selesai dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul mengatakan la nabiyya ba'di wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahku. Enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaku sebagai nabi pendusta. Nah. Wa basara sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i ta'ifatin min ummati 'ala al-Islam. Rawima wuqu'a hadhihi al-kawaris wal wailat. Rasulullah mengkhabarkan dengan tetap adanya sekelompok dari umatnya yang kokoh di atas Islam. Nah, mereka tidak senang terjatuh kepada bencana-bencana, nah, dan kebinasaan-kebinasaan ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haq mansurah. Akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak senang terhadap kehancuran-kehancuran yang disebutkan tadi, kesyirikan, kekafiran, tegak di atas kebenaran mereka. Wa ana hadhi ta'ifata ma'a qillatiha la tatadarraru bi kaidi a'da'iha wa mukhalifiha. Sesungguhnya kelompok ini, kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran, walaupun jumlahnya sedikit, ya, makar-makar musuh dan makar-makar orang yang menyisihinya tidak bermudarat kepada mereka. Tetap kokoh di atas kebenaran. Nah, la yadurruhum man khadalahum. Orang yang menghinakan mereka tidak bermudarat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa ada. Ya. Walaupun umat ini banyak yang bejat, akan senantiasa ada kelompok yang kokoh di atas al-haq. Ya. Walaupun jumlah mereka sedikit, tidak banyak. Ya. Dibandingkan dengan kebanyakan orang. Nah, akan senantiasa ada. Ya. Sekali lagi, ta'ifah, suatu kelompok yang kokoh di atas kebenaran. Nah, dan kelompok ini disebut dengan al-ta'ifah al-mansurah. Jelaskan hadis tadi. Suatu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ahlus sunnati wal jamaah, ini nama yang sama. Ya. Bukan berbeda-beda. Oh, ta'ifah al-mansurah ini, firqatun najiyah ini. Jadi semuanya nama yang sama. Nah, ya. Intinya, mereka adalah orang-orang yang tegak di atas kebenaran, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW di atas pemahaman para salaful ummah. Ya, al-Taifah al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, al-Sunnati wal-Jama'ah, dan juga as-Salafiyun. Nah, mereka, orang-orang yang ya, berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Baik. Munasabat al-hadis al-bab. Korelasi hadis dengan bab yang kita bahas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbaro fihi anna jama'atin min ummatihi sata'budul awsan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis tersebut bahwasannya sekelompok atau beberapa kelompok dari umatnya akan beribadah kepada berhala-berhala. Nah, fa fi rad ala man ankara wuqu'a syirki fil ummah. Maka dalam hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengingkari terjadinya kesyirikan pada umat ini. Ya, telah kita bahas, sebagian orang mengatakan tidak mungkin ya, orang muslim itu terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Sehingga tatkala mereka datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan, ya, membuat kubah-kubah di atas kuburan, sholat di atas kuburan, dan lain sebagainya. Ketika kita ingatkan, ini kesyirikan, tidak boleh. Kata mereka, tidak mungkin orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjatuh kepada kesyirikan. Nah, yang kami lakukan ini sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Ini subhat yang mereka ungkapkan. Nah, maka terbantah dengan hadis tadi. Rasulullah yang menyatakan bahwasannya, nah, akan terjatuh sekelompok dari umatnya ini kepada peribadahan, kepada berhala-berhala. Yeah. Berhala itu sifatnya umum. Nah, baik yang berbentuk ya, seperti patung-patung, nah, atau yang tidak berbentuk, ya, seperti beribadah kepada khayalan-khayalan, dewa-dewa, malaikat-malaikat. Nah, barakallahu fikum. Dan yang lainnya, baik yang dibentuk dalam bentuk manusia, atau dibentuk dalam bentuk yang lain, nah, atau mungkin yang tidak terlihat wujudnya, ya, yang jelas selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diibadahi, maka itu adalah awsan. Nah, wasan. Nah, dan hasil yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasannya terjadi pada umat ini. Ya, sebagian mereka beribadah kepada berhala. Nah, dan yang mereka lakukan bukanlah bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Akan bersifat berlebih-lebihan kepada orang soleh yang dilarang dalam agama ini, bahkan merupakan awal sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Yang sifat berlebihan kepada orang-orang soleh. Tersisa ma yustafad min al-hadis, faedah apa saja yang diambil dari hadis ini, insyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ila huna alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.